Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita terhenti pada kajian yang lalu di ayat yang ke-82. Masing-masing menyimak, memperhatikan yang telah diisyaratkan. Allah Jalla wa'ala menyatakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah. وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. Sampai di situ terlebih dahulu kita simak kata demi kata pada ayat tersebut. Adapun al-jidar, tembok, dinding yang akan roboh, yang kemudian diluruskan, ditegakkan kembali oleh Khidir alaihissalam. Maka sebagaimana telah disebutkan, ayat ini merupakan penjelasan Khidir atau Khidir alaihissalam tentang perkara atau kejadian yang ketiga. Mengapa tembok tadi diluruskan, ditegakkan, kokoh kembali setelah tadinya sudah hampir roboh? Maka Allah Jalla wa'ala sebutkan bahwa tembok itu adalah li ghulamaini yatimain, miliknya dua anak yatim. Disebutkan dua nama anak itu di dalam tafsir. Yang pertama Asram. Yang kedua adalah Suraim. Asram pakai sad dan juga Suraim dengan sad pula. Itulah dua nama anak yatim yang dikisahkan pada ayat ini. Milik dua anak yatim fil Madinah yang ada di desa tersebut. Setelah kita tahu nama dua anak yatim itu, maka faedah yang kedua, kata Al-Madinah sebagai pendalilan bolehnya penisbatan desa dengan penamaan kota. Al-Madinah maknanya kota. Karena pada ayat yang sebelumnya disebutkan tilkal qura, terkait desa tadi. Al-qura jamak qaryah, al-qaryah. Maka pada ayat ini ketika memberikan penjelasan, maka dengan kata lain atau ungkapan lain yaitu al-Madinah. Di sini para ulama menyebutkan suatu faedah bolehnya menisbatkan al-qaryah dengan kata al-Madinah. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Dan padanya, tahtahu di bawahnya, di bawah jidar itu, atau mungkin di bawah rumah itu, ada kanzun, yaitu harta simpanan, peti untuk menyimpan harta karun. Lahuma, milik keduanya, milik anak yatim tadi. Berbeda pendapat di antara para ulama tentang kanzun, peti atau harta simpanan yang dimaksud itu apa isinya. Sudah disebutkan beberapa pendapat mengingatkan kembali, yang pertama dari jalan Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana menyatakan kana zahaban wa fiddatan, isinya berupa emas dan perak. Pendapat yang kedua dari Ikrimah, salah seorang tabi'in, menyatakan bahwa kanzun di situ isinya malan, berupa harta. Pendapat yang ketiga dari sahabah Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, suhufan fiha ilmun, adanya lembaran-lembaran yang berisikan ilmu. Pendapat keempat, pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berupa lempengan yang terbuat dari emas yang bertuliskan sebagai berikut. Sungguh mengherankan terhadap orang yang meyakini kematian, bagaimana kemudian dia bisa bersenang-senang. Sungguh aneh bagi seseorang yang sudah meyakini tentang adanya hisab, perhitungan amal di sisi Allah, bagaimana kemudian dia bisa melupakannya. Terpedaya dengan dunia, termakan, terpesona, sehingga lupa kematian, memperturutkan hawa nafsunya dengan bersenang-senang. Demikian pula dia lupa bahwa sebentar lagi ketika dia mati akan dihisab amalannya. Ini yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan ada masih kelanjutan kata beliau radhiyallahu ta'ala anhuma. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir pada empat jalan. Tidak disebutkan semuanya, kita ambil saja di sini salah satunya, yaitu apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang dari kalangan tabi'in. Di sini kita ambil dari Ibnu Katsir. Beliau paparkan ada empat pendapat, salah satunya dari jalan beliau, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Bahwa papan tadi, lempengan tadi terbuat dari emas dan bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ajibtu liman yu'min bil qadar kaifa yahzan. Aku heran terhadap orang yang beriman kepada takdir, bagaimana kemudian dia bisa susah atau sedih. Artinya tidak perlu. Semua sudah maktub, sudah tertulis di sisi Allah. Dalam perjalanan hidup ini ada yang menggembirakan, ada suka, ada ataupun sebaliknya, ada kesedihan, ada kedukaan. Ketika tertimpa padanya sesuatu yang tidak mengenakan, bagaimana dia harus bersedih? Karena memang itu jalannya takdir Allah. Ajibtu liman yu'min bil qadar kaifa yahzan. Selanjutnya kata beliau, ajibtu liman yu'min bil maut. Aku juga heran terhadap orang yang beriman kepada kematian. Kaifa yafrah. Bagaimana kemudian dia bisa gembira, dia bisa bersenang, lupa diri. Wa ajibtu liman ya'rifu ad-dunya wa taqallubaha bi ahliha kaifa yatman ilaiha. Dan sungguh aku heran terhadap orang yang sudah tahu dunia dan keadaan penduduknya yang mengalami silih berganti. Nah, bagaimana kemudian dia bisa merasa tenang dengannya? Ketahuilah bahwa dunia adalah sebagai tempat untuk kita singgah, yang kemudian kita akan meneruskan perjalanan menuju kampung yang kekal abadi akhirat. Kalau dia pahami bahwa kehidupan dunia ini layaknya sebagai seorang musafir, sebagai layaknya seorang yang gharib, apa perlunya kemudian dia merasa tenang seakan-akan dunia itu kekal abadi? 6. Demikian kata Al-Hasan Al-Basri, dan kemudian kata beliau menutupnya dengan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. 6. Baik pendapatnya Ibnu Abbas maupun pendapatnya Al-Hasan Al-Basri, qaulun aktsarul mufassirin. Itulah pendapat kebanyakan para ahli tafsir. 6. Sementara pendapat yang lain menyatakan bahwa jika disebut dengan kanzun, dengan harta, tempat penyimpanan harta simpanan tadi, itu lebih identik dengan harta. Nah, demikian ada yang menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zujaj, Al-Kanzun, Al-Kanzu idza utliqa yang sorif ila kanzil mal. Bahwa kanzun apabila diitlakkan maka terarah kepada kanzul mal, penyimpanan harta. Wa yajuzu inda taqyid, dan boleh ketika dalam kondisi tertentu bahwa dimaknakan kanzu ilmin, harta simpanan berupa ilmu. 6. Maka dengan adanya ini tergabung keduanya. Wallahu a'lam bissawab. Itulah makna kanzun. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, bahwa kanzun itu miliknya dua anak yatim tadi. Wa kana abuhuma saliha, di mana ayah keduanya adalah seorang ayah yang saleh, seorang ayah yang beriman, seorang ayah yang baik. Disebutkan dalam tafsir nama ayah tersebut adalah Kasih. Kafnya panjang, sin kemudian ha. Kasih. Ada yang menyebutkan sinnya besar, shin. Kasih. Siapa ayah itu? Wa kana minal atqiya, dia seorang yang takwa, dia seorang yang takwa. Disebutkan lagi oleh al-Imam Qurtubi rahimahullah, ibunya, ibu keduanya bernama Dunya. Pasangan Kasih adalah Dunya yang menjadi orang tua kedua anak yatim tersebut. Dengan kalimat ini memberikan faedah yang perlu kita ingat bersama, yang perlu kita catat juga. Sebagai dalil, annallaha ta'ala yahfadhu salih, bahwa Allah Jalla wa'ala menjaga hambanya yang salih, dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Fi nafsihi, baik pada dirinya sendiri, pada hamba tersebut. Wa fi waladih, dan juga dijaga oleh Allah anaknya. Anaknya hamba yang saleh dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, jadi ketika seseorang itu berusaha saleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah jaga dia, dan bukan hanya dia, tetapi juga anaknya, bahkan juga keturunan-keturunan berikutnya. 6. Berkata pula Muhammad ibnu al-Munkadir, innallaha yahfadhu bi salahil 'abdi waladahu wa 'itratuhu wa 'ashiratuhu. 6. Allah Jalla wa'ala akan menjaga kesalihan hamba terhadap anaknya pula, wa'ashiratah, dan demikian pula pada keturunannya. Sampai-sampai berkata seorang sahab, seorang tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyab, inni la'usalli فَأَذْكُرُ وَلَدِي فَأَزِيدُ فِي صَلَاتِي. Sungguh, aku ini sedang sholat, kemudian tiba-tiba ingat anakku. فَأَزِيدُ فِي صَلَاتِي, maka aku tambah pada sholatku. Semakin semangat mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala, memohon di dalam sholatnya untuk diri beliau sendiri, dan juga untuk anaknya. Karena jika dia soleh, maka berimbas pula kesolehan itu kepada anaknya. Anaknya soleh, jadi pula imbasnya kepada generasi berikutnya, anaknya lagi, anaknya lagi, anaknya lagi. Nah, bahkan dalam riwayat ini, wa kana abuhuma saliha, kana bainahuma wa bainal abu salih sab'atu aba. Jarak anak yatim itu dengan ayahnya yang disebutkan pada ayat ini, ayahnya yang saleh, sab'atu aba, sebanyak 7 keturunan. Semakin menguatkan bahwa keturunan yang baik terus akan melahirkan keturunan yang baik pula. Kenapa sebabnya? Karena dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Maka oleh karenanya kita berupaya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sekian doa-doa kita. Allahumma rizukna dhurriyatan salihah. Ya Allah, jadikan aku, berikan rizki kepada keturunan yang saleh. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam meminta untuk dirinya dan untuk keturunannya. Rabbi wajanubni wabaniya anna'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku terlebih dahulu. Wajanubni, dan juga jauhkan keturunanku, anna'budal asnam, dari peribadatan kepada selainmu. Nah, berikan faedah bahwa Allah jaga hamba yang saleh untuk dirinya, demikian pula untuk anaknya. Wa in ba'uda anhu, walaupun jaraknya jauh darinya, sudah sekian keturunan. Wa in ba'uda anhu, walaupun jauh jaraknya. Tidak hanya keturunan yang di bawahnya langsung, tapi berikutnya lagi, berikutnya lagi, berikutnya lagi terus. 6. Sekaligus memotivasi agar setiap diri berusaha saleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaatnya buat kita sendiri, manfaatnya berimbas kepada setelah kita, kepada keturunan kita. Bukankah itu bentuk al-khair, kebalik kebaikan tentunya, dan juga bisa bernilai jariyah. Solehnya kita bisa menular yang positif kepada generasi berikutnya. Tapi ketika kita sudah tidak soleh, maka bagaimana mau mengharapkan generasi berikutnya dan generasi berikutnya. Wa kana abuhuma saliha. 6. Kemudian kelanjutan masih di ayat yang sama. Fa arada rabbuka ayyabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. فَأَرَادَ رَبُّكَ, maka fa'ilnya atau pelakunya di situ rabbu, rabbuka, jadilah rabbmu. فَأَرَادَ, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki. Arada, Rabbuka, Rabbmu menghendaki. An yabluga, agar keduanya itu sampai. Kalau satu, yabluga. Tapi karena dua, ghainnya panjang. Yabluga. Ashuddah, masa kedewasaannya. Asyuddahuma, masa kedewasaan keduanya. Siapa yang menghendaki sampai pada usia tersebut, sampai pada usia kematangannya? Jawabannya adalah Allah. Fa'arada rabbuka, maka Rabbnya menghendaki dia tidak sebatas sampai usia kecil, usia sebelum balig, malah Allah kehendaki keduanya sampai pada usia kedewasaannya. Nah, kalau seseorang sudah masa kedewasaannya, maka semakin matang dalam berfikirnya. Nah, adapun masih usia kecil, apalagi belum dalam usia yang balig, maka tidak sepantasnya untuk diserahkan harta, apalagi harta yang bernilai, yang anak itu belum bisa untuk menjaga dengan sebaik-baiknya. Maka dilanjutkan di sini, Allah sampaikan keduanya pada usia kedewasaannya. Wa yastakhrija kanzahuma, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan simpanan keduanya. Rahmatan mir rabbik, sebagai rahmah dari Rabbmu, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam tafsir, asyudda artinya sudah berakal. Asyudda yang tadi telah disebutkan pada usia kedewasaannya artinya sudah berakal. Nah, sehingga dia sudah memiliki kekuatan dalam berpikir. Waqila disebutkan pendapat 18 sanah, sampai pada usia 18 tahun. Ya, sudah usia itu, maka dia sudah pada usia kedewasaannya. Sudah bisa memilah-milah yang baik dan yang tidak. Demikian pula bisa berpikir yang sehat. Disebutkan oleh karenanya pada usia tersebut, 18 tahun. Maka keduanya mengeluarkan 6 harta simpanan keduanya di saat itu. Rahmatan mir rabbik. Rahmat di situ maknanya nikmat. Sebagai nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah jawaban atau alasan Khadir alaihi salam terhadap 3 kejadian yang beliau lakukan. Mengapa dinding tadi ditegakkan? Karena kalau sampai roboh, maka akan merusak pula kepada harta simpanan di bawah tanah, sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk kedua anak yatim tadi, padahal dalam kondisi mereka nantinya akan membutuhkannya. Dengan selesainya ayat ke-82, selesailah terkait perjalanan Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam dengan kejadian-kejadian tadi. Maka melangkah pada ayat berikutnya ke-83, dikisahkan dengan kisah yang lain, itulah Dzulqarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Wa yas'alunaka, maknanya dan mereka bertanya kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita jumpai sekian kali Di dalam Al-Quran kata wa yas'alunaka. 6. Antum bisa catat pada surat Al-Baqarah saja ada 5 setidaknya kata yas'alunaka. Di antaranya ayat ke-189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 'anil ahillah, tentang hilal. Kemudian apa kelanjutannya? Qul. Allah perintahkan kepada beliau, katakan hai Muhammad, jawablah, hiya, bahwa hilal itu mawaqitu linnas wal hajj, sebagai tempat penentuan bagi manusia untuk menentukan waktu sekaligus penentuan waktunya haji. Berikutnya masih dalam Al-Baqarah juga ayat ke-215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka juga bertanya kepada hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madza yunfiqun? Apa yang mereka infakkan? Apa kelanjutannya? Qul ma anfaqtum, katakan apa yang telah kalian infakkan, min khairin, berupa kebaikan, falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil, untuk kedua orang tua, untuk karib kerabat, untuk anak yatim, untuk fakir miskin, untuk ibnus sabil. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka sungguh Allah itu maha tahu. Ayat ke-217. Dua ayat sesudahnya. Yas'alunaka 'anisyahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepada hai Muhammad tentang bulan haram, berperang padanya. Apa kelanjutannya? Qul, jawablah hai Muhammad, qitalun fihi kabirun. Peperangan yang dilakukan pada bulan-bulan haram, kabirun, adalah suatu perbuatan dosa besar, urusan yang besar. Berikutnya 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang perkara khamar dan perkara judi. Qul, katakan, jawab kepada mereka, fihima ismun kabirun, pada kedua perbuatan tadi adalah dosa yang besar, wa manafi'ulin nas, dan juga padanya manfaat, manfaat, manfaat buat manusia. Walaupun di sana padanya manfaat, wa ismuhuma akbar, dosa pada perbuatan keduanya lebih besar, min naf'ihima, dibandingkan manfaatnya. 6. Demikian pula masih di Al-Baqarah 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang wanita yang datang bulan, datang haid. Qul, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa adza, bahwa haid itu adalah gangguan, adalah kotoran. Fa'tazilun nisa, maka jauhi wanita atau jauhi istri-istri kalian, fil mahid, dalam kondisi dia sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, Dan janganlah kalian dekati mereka sampai mereka dalam keadaan bersih. Dalam Al-Baqarah saja sudah sekian. Yas'alunaka. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Termasuk pada Al-Kahfi yang sedang kita bahas. Wa yas'alunaka. Dan mereka bertanya kepadamu. Kalau ditanya yas'alunaka ini mana kata kerjanya? Mulai sedikit disentil bahasa Arabnya. Kata kerja itu fi'il. Mana fi'ilnya? Hah? Yas'alu. Naam. Yas'alu adalah fi'ilnya mudhari'. Sedangkan kalau meninjau dari aslinya adalah ke fi'il madhi. Fi'il madhinya sa'ala. Sa'ala yas'alu. Ya. Lah kok bisa di sini jadi yas'aluna? Yaitu jamak. Naam. Yas'alu fi'il mudhari'. Satu orang. Yas'alani dua orang. Yas'aluna banyak orang. Sehingga diartikan bahasa kita mereka bertanya. Naam. Adakah kata sa'ala dalam Al-Quran seperti bentuk ini? Yas'alunaka. Jawabannya ada. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ingat ya ayat itu ya. Wa idza sa'alaka ibadi, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inni qarib, maka aku dekat. Maka ka di situ adalah kata ganti kamu. Kamu di situ adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu. Kalau kita perhatikan yas'alunaka, yas'alunaka, yas'alunaka tadi ya, tentang hilal, tentang khamar, tentang wanita haid dan yang lain dan yang lain. Kemudian akan berlanjut qul. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Merasa apa tidak kita tadi waktu kita sebutkan satu persatu? Yas'alunaka kadza wa kadza qul. Yas'alunaka demikian demikian qul. Berarti Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk menerangkan, untuk menjelaskan tentang pertanyaan yang ditujukan kepada beliau. Iya. Qul, katakan ya Muhammad. Namun giliran wa idza sa'alaka, jika dia bertanya kepadamu, ibadi, hambaku bertanya kepadamu, fa inni qarib, maka aku dekat. Dan Allah tidak menyebutkan wa idza sa'alaka qul fa inni qarib. Ada apa tidak kata qulnya? Tidak ada. Kira-kira apa sebabnya? Mengapa Allah tidak sebut wa idza sa'alaka qul fa inni qarib? Allah menyebutkan wa idza sa'alaka fa inni qarib. Jika hamba-Ku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka aku ini dekat. Diterangkan oleh para ulama kaitannya tentang itu adalah tentang permohonan, permintaan hamba kepada Allah langsung kepada Allah tanpa melalui perantara makhluk siapapun, termasuk makhluk manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan. Ya, maka tidak perlu perantara. Sehingga dalam bahasa lain tidak boleh bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalagi selainnya di dalam berdoa kepada Allah jalla wa ala. Kenapa? Karena beliau telah wafat. 6. Bertawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia di dalam meminta permohonan atau doanya kepada Allah adalah terlarang. 6. Salah satu dalilnya ayat tadi, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan Allah tidak menyertakan dengan kata qul fa inni qarib. Bisa dipahami? 6. Kita kembali, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang masalah seorang yang saleh, hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama Dzulqarnain. Qul, karena yas'alunaka, sehingga Allah katakan qul, katakan, jawablah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'atlu alaikum minhu dzikra. Aku akan bacakan kepada kalian tentangnya, penyebutannya atau beritanya. Aku akan sampaikan tentang bagaimana Dzulqarnain insyaallah taala pada pertemuan nanti biidznillah, sudah masuk waktu isya, itulah bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.